إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين في حرمتي، إذا ما فيش لاجتن كتاب ابن القيم رحمه الله يعني كمارن يتغاشى كل هفان من مصائب الشيطان، يعني pertolongan bagi orang yang membutuhkan، يعني orang-orang yang membutuhkan pembelaan-pembelaan dan perlindungan dari tipu daya syaitan. Qul inna a'udzubikumullah. Bab pertama Ibnu Qayyim membahas dan telah kita baca pada bulan yang lalu bahwa hati manusia bermacam-macam. Ada hati yang sehat, hidup sempurna, ada hati yang mati. Dan ada pula hati yang sakit. Adapun hati yang hidup, hati yang dalam keadaan sehat walafiat adalah hatinya para rasul dan kaum mukminin, orang-orang yang beriman, yang hidup dalam keadaan sempurna, tanggap, bisa melihat dengan jeli, bisa mendengar dengan jeli pula, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang jelek, sehingga ketika tipu daya syaitan, bisikan-bisikan syaitan dan syubhat-syubhat datang kepadanya, maka hati-hati yang sehat ini dapat menepisnya dan melihat dengan jelas ini adalah tipu daya syaitan. Ini adalah makar dan ini adalah tipuan-tipuan yang merupakan zukhruf al-qaul al-ghurur. Namun di sana ada hati yang lain. Hati yang dalam keadaan mati. Kalau hati itu sudah mati, maka hati itu tidak dapat melihat lagi mana yang hak, mana yang batil. Tidak bisa mendengar dengan benar mana yang baik, mana yang jelek. Sehingga hati ini dalam keadaan berjalan dengan hawa nafsunya, seperti binatang ternak, berjalan pada apa-apa yang dianggap memuaskan dirinya, memuaskan hawa nafsunya. Dia tidak peduli halal ataupun haram. Dia tidak peduli lagi itu hak atau batil. Ini hati yang telah mati. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Buta, tuli, bisu dan tidak akan bisa kembali. Sudah khatam Allah wa ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghidawah. Sudah Allah kunci mati hati mereka dan Allah jadikan mereka buta dan tuli. Ini hatinya orang-orang kafir dan hatinya orang-orang munafiqan khalifan, orang-orang yang munafik murni, yang hatinya kafir tapi mengaku Islam. Yang terbanyak adalah jenis hati yang ketiga. Hati yang ketiga ini adalah hati orang-orang yang sakit. Atau hati yang sakit. Dalam artian hati ini kalau dikatakan mati, tidak mati. Punya kehidupan. Kalaupun mau dikatakan hidup, tidak sempurna karena memiliki penyakit. Dan ini yang terbanyak di kalangan kita. Yang dia mendengar, tapi pendengarannya kurang jelas. Dia melihat, tapi penglihatannya kurang jelas. Dia bisa memahami, tetapi pemahamannya juga kurang jelas. Sehingga kadang dia berbuat ke arah yang baik seperti orang sehat. Kadang dia berjalan ke arah jelek, ke arah hawa nafsunya seperti hati yang mati. Maka tergantung penyakitnya. Penyakit yang parah, maka persis atau mirip sekali dengan hati yang mati. Dia tidak peduli halal dan haram. Tidak peduli lagi dia mana yang baik, mana yang jelek. Pokoknya saya puas. Qanifirina azakumullah. Kalau dikatakan mati, tidak. Dia belum kafir dan dia masih punya iman walaupun sangat lemahnya. Dia punya suatu nilai kehidupan. Yakni beriman pada Allah, beriman pada Rasul punya. Tetapi perbuatan-perbuatannya menunjukkan bahwa keimanannya sangat lemah karena dikuasai oleh penyakit yang kronis. Ada pula yang sebaliknya. Dia dalam keadaan sakit, tapi karena sakitnya ringan, sehingga dilihat dari pembicaraannya, dari amalannya, ibadahnya, seperti orang-orang yang sehat. Karena penyakitnya sangat ringan, maka perbuatan dan ibadahnya seperti orang-orang yang dalam keadaan sehat, tidak terlihat penyakitnya, padahal dia punya penyakit itu. Qanifirina azakumullah. Maka bab berikutnya, Ibnu Qayyim membahas. Fi dzikri haqiqati maradil qalb. Tentang hakikat penyakit hati. Apa hakikatnya penyakit hati itu? Yang dikatakan tadi, yang ketiga adalah hati-hati yang sakit. Apa hakikat penyakitnya? Allah sebutkan dalam Al-Quran beberapa ayat tentang hati yang sakit. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah. Allah katakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Dalam hati mereka ada penyakit. Maka Allah tambahkan atas mereka penyakit mereka. Ini mereka yang memulainya dalam keadaan mereka memiliki penyakit-penyakit dalam hatinya. Maka Allah timpakan azab, balasannya di dunia berupa bertambahnya penyakit tersebut. Kemudian dalam surat Al-Hajj, Allah menyatakan, liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnatan lilladina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Kata Allah, dan agar apa yang dilemparkan oleh syaitan itu menjadi fitnah bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Qul inna a'udzubikumullah digambarkan pula dalam ayat lain tentang masalah istri-istri Nabi. Allah katakan, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Kalian tidak sama dengan wanita-wanita lain. In taqaytunna, kalau kalian bertakwa. Fala takhba'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Maka hendaklah jangan kalian berbicara dengan dibuat-buat. Sederhanalah dalam berbicara, karena dikhawatirkan akan terfitnah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Qanifirina azakumullah. Kalau ayat yang tadi dalam surat Al-Hajj berbicara tentang masalah mayul fi syaitan, apa yang dilemparkan oleh syaitan akan menjadi fitnah bagi hati orang-orang yang hatinya sakit. Sedangkan pada ayat di dalam surat Al-Ahzab, Allah katakan bahwa ucapan engkau wahai para istri Nabi, kalau dilembut-lembutkan, dimanis-maniskan, maka akan menjadi fitnah bagi orang yang dalam hatinya ada penyakit. Kalau diperhatikan dua ayat ini, kita akan melihat bahwa dua penyakitnya berbeda. Penyakit yang menyebabkan fitnah syaitan diterima oleh mereka adalah penyakit-penyakit syubhat. Sedangkan yang kedua, dalam surat Al-Ahzab, penyakit yang menyebabkan mereka terfitnah dengan suara perempuan adalah penyakit syahwat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, hakikat amradul qulub, hakikat penyakit hati itu ada dua. Penyakit dalam bentuk penyakit syubhat, penyakit kekaburan, dan penyakit dalam bentuk penyakit syahwat, keinginan-keinginan syahwatnya. Kalau dia dalam keadaan orang yang sehat, sehat dari penyakit syubhat, sehat dari penyakit syahwat, maka syaitan menggoda dengan berbagai macam kalimat menipu dengan berbagai macam tipuan, orang itu akan tegar dan akan menyatakan ini tipuan syaitan. A'udzubillah minasyaitan rajim. Ketika ada yang mengatakan, kenapa kamu tidak begini? Kenapa kamu tidak begitu? A'udzubillah minasyaitan rajim. Ini bisikan dari syaitan. Karena dia memiliki kesehatan hati. Dan mereka sadar kalau ini bisikan syaitan. Demikian pula kalau dia selamat dari penyakit syahwat, ketika dia mendengarkan suara perempuan, dia tidak akan berlezat-lezat dan merasa asyik. Dia akan segera menghindarinya sebisa mungkin. Telepon saja istri saya. Kenapa? Saya dalam keadaan tidak akan membiarkan sesuatu fitnah masuk ke diri saya. Berupaya untuk mengobati penyakitnya dan berupaya untuk melindungi diri jangan sampai terkena penyakit syahwat. Qulna a'udzubikum Allah. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir. Allah berfirman, "Wa ma ja'alna ashhaban nari illa malaa'ika. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lilladheena kafaru. Liyastayqina alladheena ootul kitaaba wa yazdaada alladheena aamanu iimaana wa la yartaaba alladheena ootul kitaaba wal mu'minuun." وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا قال الله وما جعلنا tidaklah kami jadikan penjaga-penjaga neraka kecuali malaikat-malaikat dan kami tidak sebutkan jumlahnya bilangannya yaitu 19 penjaga kecuali sebagai fitnah sebagai ujian lilladzina kafaru. Fitnah bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang mati hatinya. Yang mudah mendapat fitnah. Liyastayqina alladhina utul kitab. Agar bertambah yakin orang-orang dari kalangan ahlul kitab. Wa yazdada alladhina amanu imanan. Dan akan bertambah imannya orang-orang yang beriman. Wa la yartaba alladhina utul kitab wal mu'minun. Dan tidak akan ragu. Orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang memiliki kitab tidak akan ragu dalam masalah ini. Kemudian diakhiri dengan kalimat waliyaqul alladziina fi qulubihim maradun dan agar orang-orang yang hatinya memiliki penyakit dan orang-orang kafir agar mereka berkata madza aradallahu bihadza masala untuk apa permisalan ini dibawakan untuk apa sih? Qul inna a'udzubikumullah Allah Subhanahu wa taala menyatakan فنغنيه تقر وما أبرز كما تقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 قال الله sungguh kami akan masukkan mereka ke neraka saqar. Tahukah kalian neraka saqar yang mereka tidak akan diselamatkan dan tidak akan dihentikan akan terus menerus kekal di dalamnya. Kemudian Allah katakan عليها 19 dan padanya ada 19 penjaga. Berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita yang hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disampaikan kepada manusia. Manusia terbagi-bagi sesuai dengan keadaan hati. Terbagi-bagi sesuai dengan keadaan hatinya. Adapun orang-orang yang hatinya keras. Hatinya mati seperti orang kafir. Maka berita itu menjadi kejam buat mereka. Apa fitnahnya? Orang-orang kafir mengatakan jagoan kami lebih dari 19. Tokoh-tokoh terhebat kami lebih dari 19. Itu cuma 19 penjaganya. Jadi tambah kufur mereka, tambah sesak mereka dengan mentertawakan ayat ini. Sedangkan bagi orang beriman, bertambah imannya. Karena mereka dalam keadaan yakin bahwa ini dari Allah. Ketika mereka percaya, maka mereka bertambah amal salehnya. Ketika bertambah amal salehnya, bertambah pula imannya. Karena iman, yazidu bitha'ah. Iman bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah. Ketika mereka percaya, tunduk, menerima berita itu, bertambah iman mereka. Liyazdada alladziina aamanu iimaana. Menambah orang-orang beriman, iman mereka. Adapun ahlul kitab, dalam keadaan hati kecil mereka yakin. Kenapa? Karena mereka sudah mendengarkan beritanya dalam Taurat dan Injil. Mereka sudah mendengarkan berita tersebut dalam Taurat mereka, dalam Injil mereka, dari nabi-nabi mereka, dari Nabi Musa, Nabi Isa, yang mereka pernah dengar. Qul inna a'udzu bikumullah bahwa para anbiya ketika memberitakan tentang akhirat pasti sama. Kenapa? Karena yang namanya berita tentang akhirat, berita tentang satu perkara yang tidak berubah. Sehingga apa yang diberitakan oleh Musa alaihissalam sama seperti yang diberitakan oleh Nabi Isa. Apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam sama dengan berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika mendengarkan berita ini persis sama dengan berita yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya, maka utul kitab, orang-orang yang Yahudi dan Nasrani menyatakan, kok tahu dia? Ini jangan-jangan memang betul nabi. Dari mana dia tahu? Dia tidak bisa membaca kitab-kitab terdahulu dan dia tidak pernah belajar dari pendeta-pendeta, maka bisa jadi ini betul-betul Rasul utusan Allah. Liyastayqina alladzina utul kitab, agar hati kecil mereka yakin. Sehingga kalau mereka memang Allah takdirkan dapat hidayah, mereka masuk Islam dengan keyakinan. Kalau mereka memang Allah takdirkan sebagai orang yang tidak dapat hidayah, maka mereka menentang kebenaran yang hati kecil mereka yakin. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menentangnya padahal hati mereka yakin, kata Allah. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menentangnya, mereka menolaknya, padahal mereka dalam keadaan yakin hati-hati mereka. Karena zulman wa 'uluwa, karena sombongnya, karena zalimnya mereka. Sehingga walaupun hati kecilnya sudah yakin bahwa ini hak, tetap mereka tolak. Kemudian ternyata berita ini sampai kepada orang-orang yang fi qulubihim maradun. Orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Mau dikatakan kafir, dia muslim. Mau dikatakan dia itu beriman, imannya sangat amat sungguh-sungguh lemah. Sehingga dia heran dengan berita ini. Untuk apa sih disebutkan 19? Apa faedahnya? ليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Agar orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, agar berkata, untuk apa sih Allah menghabarkan berita ini? Qul inna a'udzubikumullah. Ini mempertanyakan apa yang Allah turunkan, mempertanyakan berita yang Allah sampaikan. Ini kan kurang ajar. Qul inna a'udzubikumullah. Dan masih banyak contoh-contoh lain selain apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an yang mirip dengan berita ini. Allah beritakan berita 19 penjaga, orang-orang munafikin, orang-orang yang punya penyakit nifaq dalam hatinya, bingung untuk apa berita ini. Sama ketika kita sampaikan berita tentang Allah, asma dan sifat, tentang tingginya Allah di atas arsy-Nya, tentang tangan Allah, mereka berkata, orang-orang yang tibulubihi marad, untuk apa sih disampaikan yang begini-begini? Loh, untuk apa? Pertanyaan kamu semestinya jangan bertanya kepada saya. Tanya pada Allah tentang Al-Quran. Kenapa dalam Al-Quran disebut tentang tangan Allah? Kenapa dalam Al-Quran disebut tentang sifat Allah? Kenapa dalam Al-Quran disebut tentang tingginya Allah di atas arasnya? Apakah tidak boleh disampaikan? Saya menyampaikan kalau ditanyakan, untuk apa disampaikan yang gini-gini? Udahlah, asma sifat itu satu jam selesai. Tidak perlu dipanjang lebarkan. Qul inna a'udzubikumullah ajaib. Kenapa mereka berkata seperti itu? Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim zaygun. Dalam hati mereka ada penyimpangan. Fi qulubihim nifaqun. Dalam hati mereka ada nifaq. Sehingga mereka alergi dengan kajian asma wa sifat. Gatal-gatal mereka mendengarkan kajian asma wa sifat. Untuk apa sih? Sekarang itu yang penting, bagaimana kita bisa mendirikan negara Islam. Bagaimana kita berjuang untuk menegakkan ini dan itu? Khodimina azakumullah, akan ditegakkan di atas apa kalau bukan di atas akidah? Akan ditegakkan di atas apa kalau bukan ditegakkan di atas tauhid, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat? Mau ditegakkan di atas apa? Kalau kamu mau menegakkan syariat Islam, dasarnya tauhid. Kalau kamu mendirikan negara Islam, dasarnya tauhid. Kalau kamu akan berjuang untuk membuat kemakmuran seluruh kaum muslimin, dasarnya tauhid. Qul inna a'udzubikumullah, tidak mungkin kalian bisa mewujudkan apa yang kalian angan-angankan kecuali dengan ini. Kecuali dengan la ilaha illallah dipahamkan dengan benar. Dengan tauhid, uluhiyah, rububiyah, dan juga tauhid asma dan sifat. Qul inna a'udzubikumullah, maka orang-orang yang fi qulubihim maradun, ketika dikasih berita, mereka merasa aneh, untuk apa sih berita ini? Sama seperti berita Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Isra dan Mi'raj, disampaikan oleh Allah. Sebagian musyrikin tertawa mereka. Tertawa terbahak-bahak dan menyatakan inilah bukti bahwa dia gila, kata mereka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sungguh beliau bari, bebas, terbebas dari tuduhan mereka. Mereka menuduh yang enggak-enggak dengan bukti tadi, berita itu. Ada pun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, aku beriman. Aku percaya dengan berita tersebut, walaupun lebih daripada itu. Kalau berita itu dari Rasul, maka saya percaya. Kamu percaya dia ke Baitul Maqdis, ke Syam, dalam waktu yang sebentar, dalam waktu semalam, yang semestinya ditempuh sekian bulan. Kamu percaya bahwa dia ke Sidratul Muntaha? Kata Abu Bakar, aku percaya walaupun lebih daripada itu. Apa betul Rasulullah yang menyatakannya? Iya, dia sendiri yang menyatakannya. Kalau dia yang menyatakannya, saya percaya walaupun lebih daripada itu. Bagaimana saya tidak percaya padahal saya sudah beriman, sudah percaya dengan ayat-ayat yang turun min fawqi sab'i samawat. Aku sudah percaya dengan ayat yang turun dari atas tujuh lapis langit, dari atas arsy, dari Allah Subhanahu wa taala pagi dan sore. Jauh mana Baitul Maqdis dengan Sidratul Muntaha, dengan di atas langit, di atas arsy-Nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya ayat yang turun kepada Nabi dari Allah pagi dan sore. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Adapun orang munafik atau orang-orang yang lemah iman, karena munafik waktu itu belum muncul, orang yang lemah iman disebutkan dalam riwayat-riwayat, dalam sejarah, di antaranya dalam Sirah Ibnu Hisyam, disebutkan bahwa ketika itu ada yang tadinya setengah-setengah masuk Islamnya keluar lagi. Kenapa keluar lagi? Kata dia, untuk apa sih dia beritakan yang gini? Kalau kuningnya untuk apa disampaikan? Bikin mereka lari saja. Lihat, bikin mereka tertawa. Harusnya jangan disampaikan. Nabi dikritik. Nabi disalahkan. Kenapa disampaikan yang gini-gini ini? Qala bin a'azakumullah. Kenapa fi qulubihim syai? Dalam hati mereka ada sesuatu. Apa itu sesuatu? Ar-raib. Keraguan. Masuknya itu enggak mantap, tapi setengah-setengah. Apa iya? Yani dia dalam keadaan beribadah kepada Allah ala harfin. Beribadah kepada Allah di ujungnya saja. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menguntungkan, itma'an nabi, dia akan tenteram dalamnya. Kalau mendapatkan sesuatu yang selain itu, inqalaba ala wajhi, dia berpaling dari wajahnya, khasirat dunia wal akhirah. Sungguh dia rugi dunianya dan akhiratnya. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Penyakit yang ada pada mereka, sesungguhnya adalah penyakit duniawiyah, penyakit hitung-hitungan dunia. Dia gambarkan yang namanya agama ini sama dengan masalah dagang kue. Kalau enggak laku ya harus diganti. Kalau keju enggak laku ganti coklat. Kalau coklat enggak laku ganti yang lain, begitu. Sehingga ayat ini makin lari. Jangan ayat ini, ganti saja. Sehingga menyalahkan Rasulullah, kenapa disampaikan yang begini-begini? Maka radallahu bihadza masalah, untuk apa Allah sampaikan ayat ini? Untuk apa Rasulullah menghabarkan berita ini? Kenapa harus disampaikan masalah ini? Ikhwan fillah, a'azakumullah, kalau itu adalah hak dan kalian beriman, semestinya jangan tanya seperti itu. Memang semua apa yang dalam Al-Quran harus disampaikan, hanya saja yang paling penting dulu. Yang paling penting tauhid. Kalau tauhid disampaikan kemudian mereka menyatakan, "Maza? Turisi hadza? Untuk apa kamu dengan dakwah ini? Kok bicara seperti ini?" Loh, memang ini dakwah Islam. Inilah la ilaha illallah. Qul inna a'udzubikumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Yunus tentang penyakit dan obatnya. Ya ayyuhan nas, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, kata Allah, telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan dan nasihat dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fi shudur, dan obat bagi penyakit yang ada dalam hati-hati kalian. Wa hudan wa rahmatan, dan ada petunjuk dan rahmat kasih sayang dari Allah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Qanibillahi'azakumullah, tentunya barang siapa yang membaca ayat ini secara zahir saja akan terlihat bahwa hati itu bisa sakit dan hati itu kadang terkena penyakit. Tidak mungkin Allah menyatakan ada obat penyembuh kecuali karena hati bisa berpenyakit, bisa tertimpa berbagai macam penyakit-penyakit. Allah katakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, telah datang pada kalian peringatan dan nasihat. Dan telah datang kepada kalian mauidhah, obat, syifa'un lima fi shudur, obat bagi apa yang ada dalam dada kalian. Apa yang ada dalam dada kalian adalah al-qulub. Hati-hati kalian perlu diobati. Hati-hati kalian kadang berpenyakit. Maka kata Allah, ini ada mau'idhah, ini ada syifa'un lima fi shudur, ada obat untuk hati kalian. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah setelah membawakan ayat ini, fahuwa syifa'un lima fi shudur min maradil jahli wal ghaib. Maka ayat-ayat Allah ini, nasihat-nasihat dari Allah ini merupakan obat yang menyembuhkan dari penyakit hati. Penyakit dalam bentuk dua perkara, penyakit kebodohan dan penyakit kesesatan. Penyakit kebodohan dan penyakit penyimpangan. Qala fa innal jahla maradun shifa'uhu al-ilmu wal huda. Yang namanya bodoh itu penyakit, dan obat penyakit bodoh adalah ilmu. Obat penyakit bodoh adalah bimbingan hidayah. Demikian pula ghaib, penyimpangan. Yang namanya ghaib juga penyakit. Dan obat penyakit ghaib adalah arus, kelurusan. Waqad nazzaha Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu min hadaini da'ain. Dan Allah SWT telah menyelamatkan Rasulnya, Nabinya dari dua penyakit ini. Penyakit kebodohan dan penyakit ghaib. Apa kata Allah dalam Quran? Allah katakan, wan najmi idha hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi kata Allah, an najmi idha hawa. Dan Allah SWT berhak untuk bersumpah dengan apapun dari makhluknya, sedangkan manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Setelah Allah bersumpah, Allah katakan, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah sahib kalian itu dhalla, tidak sesat, wa ma ghawa, dan tidak pula ghaib. Tidak terkena penyakit kesesatan, tidak pernah kena penyakit kebodohan. Khonibidina azakumullah, dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dua perkara. Dhalla wa ma ghawa, tidak sesat dan tidak ghawa. Wa wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa para khalifah-khalifah yang setelahnya, khulafaur rasyidin, Allah katakan, Rasulullah katakan juga dengan sifat yang baik terbebas dari dua penyakit itu tadi. Penyakit kebodohan dan penyakit penyimpang. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah setelahku. Yang kaya apa? Rasulullah katakan, ar-rasyidin al-mahdiyin. Ar-rasyidin yang mendapatkan rujuk dan selamat dari penyakit baik. Al-mahdiyin yang selamat dari penyakit bodoh dengan bimbingan hidayah. Al-mahdiyin. Ar-rasyidin yang mendapatkan rujuk. Al-Mahdiyina mendapatkan hidayah. Maka Rasulullah SAW katakan bahwa mereka para khalifah-khalifah setelahku adalah orang-orang yang lurus. Orang-orang yang selamat dari dua penyakit tadi. Qanibidina azakumullah. Ja'ala kalamahu subhanahu wa ta'ala maw'adhatan linnasi ammah. Maka Allah jadikan dan Allah terangkan bahwa kalimat-kalimatnya, ayat-ayatnya merupakan obat. Shifa'un lima bisudur. Obat bagi apa yang ada dalam dada mereka. Obat penyakit hati. Wa hudan wa rahmah liman amana bihi khassah. Obat bagi siapa? Obat bagi siapapun yang mau. Berarti obat dalam artian amah, siapa yang mau mengikutinya, dia akan sembuh. Siapa yang mau mengikuti ayat-ayat Al-Quran, siapa yang mau mengikuti bimbingan hidayah dari Allah, maka dia akan sembuh hatinya dari penyakit kebodohan, dari penyakit kesesatan, dari penyakit penyimpangan, Masya Allah. Tetapi kalau dia menolak, maka dia akan tetap dalam kesesatannya, tetap dalam kebodohannya, dan tetap dalam penyakit-penyakit hatinya. Berarti yang namanya syifa amah atau khafah, amah, obat bagi siapapun yang mau, umum. Tetapi Allah kata selanjutnya, wahudan warahmatan, dan petunjuk rahmat khusus, tidak umum, bagi orang-orang mukminin, bagi orang-orang yang beriman saja. Qul inna a'udzubikum Allah. Dikatakan selanjutnya oleh Nukhaim rahimahullah, wa shifaa'un tammah liman fi shudur, penyembuh yang sempurna bagi penyakit yang ada dalam dada adalah ayat-ayat Allah. Faman istashfa fihi shahha wa barida, wa man lam yastashfi bihi fa huwa kama qil. Maka siapa yang berupaya untuk mengobati hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan kajian-kajian ilmu syar'i, kajian tafsir, kajian para ulama yang membawakan ayat dan hadis, maka dia akan sembuh. Tetapi barang siapa yang tidak mau menyembuhkan dirinya dengan obat yang Allah kasih, dengan obat yang Allah turunkan pada Rasulnya, maka dia seperti yang digambarkan oleh seorang penyair, إِذَا بَلَّ مِنْ دَاءٍ بِهِ ظَنَّ أَنَّهُ نَجَى وَبِهِ الدَّاءُ الَّذِي هُوَ قَاتِلُهُ. Kalau seseorang itu sudah diliputi penyakit, sudah dikuasai oleh suatu penyakit, maka dia mengira bahwa dirinya sehat. Kalau dia mengira bahwa dirinya sehat, padahal dalam dirinya ada penyakit yang akan membinasakannya. Khonibidina azakumullah. Demikian orang yang tersenyap penyakit, yang penyakitnya apa? Iya, kalau penyakitnya penyakit luka di tangan, kamu akan bisa lihat dengan mata kamu, tangan saya luka. Tapi kalau penyakitnya pada pikiranmu, siapa orang gila yang merasa dirinya sakit? Tidak ada. Sakit apa sehat mereka? Sakit. Tapi kenapa mereka tidak ke dokter? Kenapa tidak ke dokter mereka itu? Gila. Penyakitnya ada di kepala mereka, penyakitnya ada pada pemahaman mereka, sehingga dia tidak sadar kalau dirinya dalam keadaan sakit. Kalau tidak sadar dirinya dalam keadaan sakit, maka bagaimana dia mau berobat? Bahkan kalau kamu menasehati dia suruh berobat, dia akan marah kepadamu. Kurang ajar kamu, kamu anggap saya gila. Padahal dia gila. Apalagi kamu katakan kamu pergi ke dokter jiwa, tambah marah dia. Khonifidina azakumullah, hati-hati. Demikian pula penyakit kesesatan dan penyakit kebodohan. Kebanyakan mereka enggak sadar kalau diri mereka dalam keadaan sakit. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh Muqayyim pada syair ini, idza balla, kalau sudah membasahi seluruh tubuhnya penyakit itu, maka dia mengira bahwa dirinya sehat dalam keadaan dia sakit parah. Dia mengira bahwa dirinya normal padahal dia dalam keadaan gila. Qul inna a'udzu billahi, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Sungguh kami telah turunkan, kata Allah, dari Al-Quran ini, شِفَاءٌ, penyembuh. Dan min di sini, kata Ibn Qayyim, bukan min lidtafi'i. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, bukan maknanya kami turunkan sebagian dari Quran, bukan. Ini min di sini bukan litabiyyuk, bukan menunjukkan bahwa, tetapi libayanil jinsi, kami turunkan, yaitu dari jenis Al-Quran ini, sebagai shifaun, sehingga maknanya adalah seluruh Quran shifa, bukan sebagiannya. Kalau minnya bermakna tabiyyuk, min Al-Quran, yakni sebagian Al-Quran, maka akan bermakna sebagian saja yang menjadi penyembuh, sebagiannya tidak. Dan ini yang keliru, kata Ibnu Qayyim, bahwasanya min hauna li bayanil jinsi, bahwa kalimat min dalam ayat ini untuk menerangkan jenis. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa, kami turunkan dari Al-Qur'an ini, yakni dari jenis Al-Qur'an ini, penyembuh. Wa rahmah, sebagai rahmat untuk orang beriman. Wala yazidu dhalimina illa khatara, tetapi tidak menambah orang zalim kecuali kerugian. Tidak menambah orang zalim kecuali kejelekan. Ayat Al-Qur'an turun, ayat yang sama, ayat yang satu. Tetapi bagi orang beriman sebagai rahmat. Bagi orang yang memiliki hati yang sehat akan menjadi rahmat buat mereka. Bagi orang yang hatinya sakit bisa menjadi penyembuh buat dia. Tapi bagi orang-orang penentang, bagi orang-orang zalim yang menentang ayat Al-Qur'an, justru ayat ini menjadi kejelekan buat mereka. Menjadi sesuatu yang membuat mereka rugi. Menjadi hujjah alaih. Hujjah alaih artinya hujjah yang menyalahkan dia. Hujjah yang memojokkan dia. Hujjah yang menunjukkan kalau dia salah. Hujjah yang menunjukkan kalau dia dalam keadaan menyimpang sesat dan seterusnya. Terbongkar semua aibnya, semua kekurangannya dengan ayat Al-Qur'an. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwu fahdharhum qatalahumullah. Kata Allah, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira setiap suara dibacakan yahsabuna bahwa itu adalah alaihim. Mereka mengira bahwa itu menyalahkan mereka. Saya kena racun. Loh, kurang ajar. Saya disinggung terus di majlis ini. Padahal bukan untuk dia saja, tapi dia terus merasa kurang ajar. Marah terus. Tersinggung terus. Kalau kita bicara jeleknya pencuri, haramnya, dan seterusnya, tentunya pencuri akan tersinggung, bang. Dia akan menyatakan kurang ajar. Saya disindir terus di sini. Demikianlah orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam keadaan zalim, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa setiap jeritan, setiap ucapan itu mengenai mereka. Qul a'udzubikumullah, akhirnya tersinggung dan marah. Bukannya mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, justru marah. Justru dia terus merasa sakit hatinya. Qul a'udzubikumullah, lihat. Ayatnya sama, Al-Qur'annya sama, tapi buat yang ini penyembuh, buat orang ini tambah marah, tambah sakit, tambah jengkel dan seterusnya. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Faslun fi asbabi maradil badan wal qalb. Pasal berikutnya tentang sebabnya. Kenapa sebabnya seseorang kadang tertimpa penyakit dalam hatinya? Sebab penyakit dalam badan dan sebab penyakit dalam hati hampir mirip. Lamma kana maradul badan khilafu sahhatihi wa salahihi. Ketika kita berbicara sakitnya badan ini, kita menyimpulkan bahwa yang namanya penyakit badan adalah sesuatu yang menyelisihi kesempurnaannya. Khurujuhu an i'tidalit tabi'i. Keluar dari keseimbangannya yang normal. Maka dikatakan sakit. Karena lebih dari normal, sakit. Kurang dari normal, sakit. Itu pada badan. Demikian pula kadar gulanya dalam badan. Ketinggian, sakit. Kurang, sakit. Demikian pula tekanan darahnya. Berlebih, sakit. Kurang, sakit. Yani apa itu yang namanya sakit? Kata Ibnu Qayyim, rahimahullah, masya Allah. Ketika beliau berbicara tentang masalah penyakit badan, sepertinya beliau dokter. Khawani bin Azad, Allah digelari dokter juga. Dokter spesialis. Spesialis hati. Khawani bin Azad, Allah kata Ibnu Qayyim, maka yang namanya sakit pada badan adalah khurujuhu an i'tidalit tabi'i, keluarnya dari keseimbangan yang normal, maka dia sakit. Apa sebabnya seorang keluar dari keseimbangan yang normal? Ada dua sebab. Li fasadin ya'rud lahu, karena kerusakan yang menimpa dia. Yufsid idrakahu, aw yufsidhi idrakuhu wa harakatu tabi'i. Kadang merusak gerakannya atau merusak daya gunanya. Ya, ini kalau mata pandangannya tidak bisa digunakan secara sempurna. Kalau tangan tidak bisa mengangkat secara sempurna dan seterusnya. Fa'imma ayyadhab ibrahuhu bil kulliyah. Bisa jadi kerusakan itu menyebabkan hilangnya kemampuan tadi secara keseluruhan. Seperti mata menjadi buta atau tangan menjadi lumpuh. Wa imma an yanqus idrakuhu, atau bisa jadi bukan hilang secara keseluruhan tapi berkurang, seperti lemahnya pandangan atau lemahnya tangan. Wa imma an yudrak al-ashya' ala khilafi ma hiya 'alayh. Itu jenis pertama, lemah atau hilang sama sekali. Jenis kedua, dia bukan lemah, bisa melihat tapi enggak sesuai dengan aslinya. Qadibna na'udzakumullah, kama yudrakul hul murr, seperti lidah mencicip sesuatu yang manis, cepai. Mau dikatakan tidak berfungsi? Berfungsi. Tapi kok sebaliknya, yang manis dirasakan pahit oleh dia. Makanan yang lezat dikatakan tidak enak. Kenapa? Sakit dia. Orang semua bilang bahwa ini manis. Orang tadi mengatakan pahit. Semua manusia mengatakan ini lezat atau mayoritasnya. Tiba-tiba dia mengatakan tidak enak. Tidak ada rasanya. Qul inna a'udzubillahi ataupun al-khabith thayyiban wa thayyib khabithan, atau sesuatu yang jelek dianggap baik atau sesuatu yang baik dianggap jelek, itu juga penyakit. Yani dia tidak bisa melihat yang jelek sebagai kejelekan, tidak bisa melihat yang baik sebagai kebaikan. Dia melihat yang jelek itu adalah kebaikan dan dia melihat yang baik adalah kejelekan. Mungkinkah terjadi pada badan? Mungkin. Orang yang sudah seleranya rusak, lidahnya rusak, maka ketika dia memilih makanan pun salah memilihnya. Makanan yang akan merusak dirinya, dia sukai. Dan makanan yang justru akan membaikkan dia, menyembuhkan dia, dia tidak suka. Fadibidina azakumullah, demikian kata Ibn Khayyim. Taib, dicontohkan. Amma fasadu harakatihis tabi'iyah. Adapun rusaknya masalah sesuatu yang normal menjadi tidak normal, seperti lemahnya kekuatan pencernaannya, atau lemahnya urusan-urusan peredaran darahnya, atau lemahnya daya serap gizi, jadi makan keluar, nggak diserap sama sekali. Dan seterusnya, fayasullahu minal alam, maka orang ini merasakan sakit. Kenapa sakit? Khuruju anihtidal, dia keluar dari keseimbangan yang normal. Walakin ma'adhalika lam yasil ila hadil mauti wal halak. Tetapi bersama dengan itu, orang ini masih dalam keadaan hidup. Tidak dikatakan mati, masih hidup. Tapi sudah mulai tidak normal. Lidahnya tidak normal, matanya tidak normal, tangannya tidak normal. Bahkan, badannya tidak bisa merasakan sesuatu secara normal. Orang lain merasakan tidak dingin, dia dalam keadaan bergetar, dalam keadaan kedinginan. Kenapa kamu sakit? Kenapa dikatakan sakit? Karena dia tidak normal. Umumnya manusia dalam keadaan dia merasakan udara ini segar, tidak ada masalah. Tapi bagi dia sangat dingin. Qul inna a'udzubikumullah, dikatakan sababu hadzal khuruj anil i'tidal, sesungguhnya penyebab seorang keluar dari keseimbangan yang normal karena dua perkara. Karena kamiyah dan karena kaifiyah. Karena kamiyah itu karena kuantitas jumlah sesuatunya. Tetapi kalau kaifiyah adalah kualitas sesuatu itu. Ya, ini bisa rusak dari sisi kuantitasnya, bisa rusak karena sisi kualitasnya. Adapun yang pertama yaitu al-kamiyah, masalah jumlahnya. Linaqsin fil maddah, seperti kekurangan unsur tertentu atau berlebih unsur tertentu. Wa imma ziyadah fiha, berlebih pada sesuatu, berkurang pada sesuatu yang lain, itu pun dikatakan sakit. Pada masalah apa atau apa sebabnya? Sebabnya karena masalah kamiyah. Masalah berapa, ini yang tidak tepat. Berlebih atau berkurang. Asal yang kedua adalah ziyadatul hararah wal burud. Seperti dia memiliki panas. Bagus. Memang harus demikian, harus ada pembakaran dalam badan, tetapi berlebih. Berarti kualitasnya yang jadi masalah. Demikian pula rutubah wal yubusah, kekurangan cairan atau kelebihan cairan. Dari keadaan yang normal, kurang dari yang normal atau lebih dari yang normal, dan seterusnya. Qulibidina azakumullah, digambarkan dalam Al-Qayyim semuanya tentang badan, yang nanti beliau akan berbicara tentang hati, yang ternyata sangat miripnya. Kalau amma hafzul quwwah, amma hafzul quwwah, maka harus dipelihara dari dua sisi. Badan harus dipelihara dari dua sisi, kekuatannya dan perlindungan dari apa yang mengganggunya. dua sisi. Pertama, dijaga kekuatan yang ada dari dalam. Fa'innahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa kaum muslimin hendaklah menjaga kekuatan mereka. Al-mu'minul qawi khairun wa ahad minal mu'minul ba'i. Mu'min yang kuat lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Dan diperintahkan untuk menjaga kekuatan dengan apa? Dengan memberikan keringanan-keringanan. Seperti bagi orang yang musafir, dibolehkan untuk berbuka puasa. Untuk apa? Menjaga kekuatan badannya. Agar jangan sampai lemah di atas kelemahan. Yang namanya safar qit'atun minal adzab. Sepotong dari adzab. Kalau ditambah lagi puasa, akan tambah berat. Allah beritakan, boleh kamu berbuka. Untuk apa? Jaga kekuatan kalian. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan bagi orang yang sakit untuk berbuka puasa. Karena azakumullah, laisa minal birri shaumu fis safar, tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar. Dan juga dikatakan orang yang sakit hendaklah dia berbuka untuk menjaga kekuatan. Tapi sekarang ada dua. Yang kedua, yang pertama menjaga kekuatan dirinya agar jangan sampai sakit. Yang kedua, melindungi dirinya dari gangguan luar. Kalau melindungi dirinya dari gangguan luar, fa'innahu subhanahu wa ta'ala hamal marid an isti'malil ma'il barid. Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi orang sakit untuk tidak berwudu dengan air dingin, tapi bertayamumlah. Kenapa? Dikhawatirkan gangguan air dingin pada orang sakit tak menambah sakit. Berarti cirinya, dijaga kekuatannya. Dan apa yang menambah sakit, dihalangi. Jangan. Tidak apa-apa, tidak pakai air. Tayamum saja. Karena dia sakit. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, berarti Allah mengajarkan untuk menjaga kondisi badan supaya tetap sehat dengan dua cara. Pertama, pelihara kekuatan. Yang kedua, lindungi dari penyakit-penyakit yang dari luar. Yani apa yang dalam badan kamu penuhi. Gizinya kamu penuhi, minumnya kamu cukupi, berbagai macam vitamin kamu penuhi. Dan kalau ada perkara-perkara yang akan merusak atau membuat kamu lemah, jangan kerjakan. Walaupun itu puasa, kata Allah jangan dulu. Jangan puasa, jaga kekuatan kamu. Kemudian dilindungi. Bagaimana melindunginya? Jangan sampai ada gangguan dari luar sehingga kamu menjadi lemah. Seperti gangguan air yang dingin bagi orang yang tidak sehat dalam orang yang sakit. Maka bertayamumlah. Tidak perlu. Qanibina azakumullah. Amma siqraq al-madda al-fasidah. Fa'inahu subhanahu wa ta'ala abaha lil muhrim alladhi bihi adha min ra'sihi an yahliqahu. Dan juga cara menghilangkan. Cara melindungi tadi dengan menghilangkan sesuatu yang akan merusak. Atau menghalangi sesuatu jangan sampai masuk. Bagaimana menghilangkan sesuatu yang akan merusak? Seperti orang yang ihram. Orang yang ihram itu tidak boleh mencukur rambutnya sampai tahallul. Tetapi ketika dia memiliki gangguan di kepalanya, penyakit-penyakit dan kutu yang terlalu banyak di kepalanya, sehingga lukanya semakin parah, maka ketika tanya pada Rasulullah SAW, dibolehkan untuk mencukur rambutnya. Diberi keringanan untuk mencukur rambutnya. Apa ini? Menghilangkan ada sesuatu yang akan membuat kita sakit pada badan. Islam mengajarkan. Islam, agama yang sangat sempurna, mengajarkan bagaimana menjaga badan kita ini agar sehat. Tidak mengapa. Bagi orang ini khusus diberi keistimewaan, boleh dicukur rambutnya. Walaupun belum tahallul. Kenapa? Ada adzan min ra'sihi, ada gangguan di kepalanya. Wa hadza min ashali anwa'il istighraq wa akhaffiha, dan itu yang paling ringannya. Yang paling ringannya adalah membuang rambut. Ada yang lebih berat, membuang tangannya. Kalau sudah busuk dan akan menjalar kepada badan lainnya, maka harus diamputasi. Itu juga termasuk dari jenis mengosongkan, menghilangkan apa yang mengganggu dari badannya. Apakah rambutnya ataupun suatu anggota badan yang tidak mungkin sembuh atau diperhitungkan demikian, membusuk dan seterusnya. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa idza 'arafa hadza, kalau sudah tahu masalah badan ini, فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته. Maka hati pun sama, harus ada sesuatu yang menjaga kekuatannya, dan harus ada sesuatu yang melindungi dari gangguan-gangguan luar. Apa yang bisa menguatkan dirinya, menguatkan hati, yang akan menguatkan hati dan menyehatkan hati adalah iman. Wa awrad ta'at, dan berbagai macam ketaatan-ketaatan, berbagai macam ibadah-ibadah dan amalan saleh. Ini semua akan menjadikan hati sehat. Disiram dengan ayat dan hadis, diberi gizi dengan ilmu, diberi gizi dengan berbagai macam perkara-perkara iman, maka bertambah imannya, hati semakin sehat, semakin kuat. Bagaimana melindunginya? Qala rahimahullah, wa ila hayyati 'anil mu'dhabbar, dan harus melindunginya dari berbagai macam penyakit-penyakit yang akan merusak. Wa dzalika bijtinabil athami wal ma'asi, yaitu dengan menghindari kemaksiatan-kemaksiatan yang akan merusak hati. Menghindari berbagai macam penyelisihan-penyelisihan sunnah, sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Rasul. Hindar. Wa ila istikhraj min kulli maddatin fasidatin ta'rudu lahu, dan juga memotong, menghilangkan segala macam perkara yang akan menjadikan hatinya sakit. Kalau berteman dengan orang yang sesat, hatinya berpenyakit, nular penyakitnya, maka putus hubungan. Masa kita sesama muslim putus hubungan? Itu obatnya. Kalau terpaksa harus diamputasi, ya terpaksa. Kalau kamu mau selamat, kecuali kalau kamu mau binasa, biarkan, jangan diamputasi. Biarkan menjalar penyakitnya dari tangan sampai ke pundakmu, dari pundak sampai ke jantungmu, dan kemudian kamu binasa. Tapi kalau mau selamat, amputasi sebelum sampai ke urat yang paling pentingnya dalam jantung. Demikian pula masalah teman yang jelek tadi. Teman yang merupakan mubtadi'un dhal, ahlul ahwa, da'i ilal bid'ah, penganjur-penganjur, pengajak-pengajak kepada kesesatan, guntinglah, amputasi, selesai, supaya hati kamu sehat. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan sampai menyesal yaumul qiyamah, jangan sampai menyesal yaumul qiyamah, sebagaimana kita ke dalam Al-Quran, yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqul, ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya waylata lam attakhid fulanan khalila. Jangan sampai menyesal seperti penyesalan yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqul. Kata Allah, ketika orang-orang zalim menggigit jari mereka dengan menyesal yaumul qiyamah nanti, dengan mengucapkan penyesalan, ya wailata, duhai kiranya aku mengikuti jalannya Rasul. Khonifidina azakumullah, penyesalan yang tidak bermanfaat adalah penyesalan yaumul qiyamah. Kalau penyesalan di dunia kemudian berubah, akan bermanfaat. Tapi kalau penyesalan yaumul qiyamah, la yuqaffaf anhumul adab, enggak akan mengurangi dari mereka adab. Enggak akan mengurangi adab, apalagi menghilangkan. La faedata fi, enggak ada faedahnya sama sekali. Dikatakan oleh mereka, ya laisani taqattu ma'ar rasul sabila, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata lam attaqid fulanan khalila, duhai kiranya aku tidak mengambil fulan sebagai temanku. Menyesal. Duhai kiranya aku tidak mengambil fulan sebagai teman. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku. Dia temanku itu dulu. Duhai menyesalnya aku kenapa mengambil dia sebagai teman. Artinya dia dulu di dunia tidak mau segera mengamputasinya. Tapi terus bergaul, akhirnya dia sesat bersamanya, dan kemudian menyesal yaumul qiyamah, yang na'udzubillah menyesal yaumul qiyamah adalah adab di atas adab. Tidak akan mengurangi adab, tapi justru adab di atas adab. Adab fisiknya dan adab hatinya, jiwanya terasa sakit menyesal yang sangat. Qadibirina azakumullah, disebutkan dalam riwayatnya dalam tafsir, bahwa ada seorang yang ketika Rasulullah s.a.w. diundang ke rumahnya, dia memiliki undangan, memberi makan. Rasulullah tetapi tidak mau makan. Seorang tuan rumah dari kalangan Arab merasa sangat malu kalau ada tamunya tidak makan. Sehingga ditanya, kenapa engkau tidak makan? Kata Rasulullah SAW, aku tidak akan makan sampai engkau bersyahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Maksud dia supaya Rasulullah SAW makan, itu saja. Menghormati tamu. Tetapi kemudian teman-temannya berkata kepadanya, kamu telah mengucapkan syahadat, kamu telah masuk Islam. Kata orang tadi, ya saya cuma enggak serius, saya cuma menghormati tamu. Sekedar agar dia mau makan di rumahku. Bagaimana ada tamuku tidak mau makan? Ah, kami tidak percaya. Kata teman-temannya, saya, kami semuanya enggak percaya sama kamu. Sampai kamu membuktikan kalau kamu masih kufur pada Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bagaimana membuktikannya? Buktikan. Kalau kamu membenci dia dan kalau kamu musuhi dia, ludahi dia. Maka datang orang ini mencari Rasulullah SAW ingin meludahi mukanya. Na'udzubillah. Kufur yang sangat. Ketika meludahi mukanya, maka kembali ludahnya kepada dirinya dan kemudian menjadikan cacat di mukanya selamanya sampai mati dalam keadaan kafir. Khonibirin azakumullah, orang model ini, bukan cuma orang itu, orang model inilah yang nanti akan menyesal yaumul qiyamah. Kenapa? Karena terbawa, terseret oleh teman-temannya. Maka khonibirin azakumullah, dikatakan oleh Muqayyim, menghilangkan rambut itu yang paling ringannya. Masih ada yang lebih berat, yaitu amputasi. Khonibirin azakumullah, dikatakan selanjutnya. Faiza arafa, kalau tahu demikian, maka hati pun sama. Perlu menghilangkan berbagai macam sesuatu yang akan merusak dirinya. Dan termasuk sesuatu yang menghilangkan kejelekan-kejelekan adalah istighfar dan taubah. Dihalangi tempat-tempat yang jelek, jangan kamu datangi. Ucapan-ucapan jelek, jangan kamu dengar. Sesuatu pandangan-pandangan yang jelek, jangan kamu lihat. Sehingga hati kamu tetap bersih dan tidak terkena penyakit. Jangan mendengarkan ocehan-ocehan orang sesat. Jangan mendengarkan ocehan-ocehan orang Syiah, Rafidhah, dan orang-orang lamun dari kalangan Sufi dan sejenisnya. Selamat. Dan bagaimana kalau ada yang sudah kadung terjadi? Sudah terlanjur saya mengerjakannya kemarin. Hilangkanlah dengan istighfar, dengan taubat, dengan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Khonibidin azakumullah, kata Ibn Khayyim rahimahullah. ومرضه هو نوع فساد يحصل له يفسد فيه تطوره للحق. Bahwa yang namanya penyakit itu kalau dibiarkan, enggak kamu bersihkan dengan taubat, tidak kamu bersihkan dengan istighfar, maka penyakit itu nantinya akan menjadi kelemahan pada hatinya. Dan kelemahan pada hatinya akan menyebabkan dia tidak jelas dalam memahami kebenaran. Ketika dia tidak bisa memahami dengan jelas, dia akan menyimpang, akan tersesat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Hati mereka memiliki penyakit, tapi karena tidak disembuhkan, tidak berupaya untuk menyembuhkan dirinya, maka bertambah sakitnya, bertambah jauh. Fazadahumullahu maradan. Khonibidina azakumullah. Demikian pula yang namanya penyakit. Bentuk-bentuk tadi yang masuk dari luar dalam bentuk syubhat-syubhat, sedangkan yang muncul dari dalam biasanya dalam bentuk syahwat-syahwat. Tiba-tiba terbersit di benak kita ingin berbuat maksiat, ingin menikmati sesuatu yang haram, ingin merasakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah, ini penyakit dari dalam diri, yaitu syahwat. Kadang-kadang dari luar, syubhat. Bahwa ini yang namanya zina ini beda dengan zina yang kamu katakan haram itu. Itu haram, ya. Karena itu memang tidak boleh. Itu na'udzubillah, jelek. Tetapi kalau kita pakai kontrak dulu di awal, saya nikahi kamu dengan uang sekian dalam satu malam, maka si pelacur menjawab, ya, saya terima nikahmu malam ini dengan sekian, itu gak apa-apa. Beda kan dengan yang tadi? Tadi syahwat. Tapi yang kedua, syubhat. Tipuan-tipuan yang mengkaburkan pemahaman. Akhirnya dia tetap berzina, tapi dia merasa tidak berzina. Saya nikah kok. Saya katakan sama pelacur itu, saya nikahi kamu malam ini. nikah tanpa wali, tanpa saksi. Itu kan katanya imam pulang boleh. Tak ada istilah di kalangan para ulama. Apakah istilahnya para ulama itu menyebabkan engkau boleh memilih? Boleh milih yang paling enak, yang paling mudah. Karena katanya imam pulang tanpa pakai wali pun boleh, tanpa saksi pun boleh, di kamar hotel tawar-menawar. La haula wala quwata illa billah. Jangan begitu dong maharnya. Kok mahal banget? La haula wala quwata illa billah. Qul inna a'udzubikumullah bahwa ini balal akbar, lebih besar daripada yang dolal yang pertama. Yang pertama dalam bentuk syahwat yang dia ketika mengerjakan kemaksiatan itu dalam keadaan sadar ini maksiat. Sehingga suatu saat dia akan berhenti, suatu saat dia akan bertaubat na'udzubillah, dan dia akan mengatakan astaghfirullah dan saya tidak akan kembali lagi. Tetapi kalau yang kedua ini dalam keadaan tidak merasa dirinya berbuat maksiat, saya enggak berzina, saya menikah. Nikah dengan mazhabnya fulani. Nikah mengikuti tarekatnya fulani. Yaitu nikah tanpa wali, tanpa saksi dalam waktu tertentu saja. Ya saya nikah kok kenapa harus tobat? Sehingga dia tidak pernah bertobat dan dia terus dalam keadaan sesat, dalam keadaan berdosa, tidak pernah merasa dirinya sakit. Qul inna a'udzubikumullah. Maka yang kedua ini lebih mengerikan daripada yang pertama. Qala rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya. Wa taratan bi syahwati zina. Dikatakan kadang-kadang seorang terbawa dengan syahwat zina dalam dua bentuk seperti tadi. Fayasma'u alladhi fi qalbihi marad, seperti penyakit yang Allah katakan tentang wanita-wanita yang berbicara dengan ucapan yang dibagus-baguskan suaranya akan membuat fitnah. Bagi siapa? Bagi orang yang fi qalbihi marad. Inilah marad dengan jenis syahwat. Wa sihhah rafad bil midl wa shibh. Yang namanya kesehatan bisa dipelihara dengan yang sama dengan itu, dengan yang mirip dengan itu. Maka akan bertambah sehat, bertambah sehat. Wal marad, sedangkan penyakit yudfa, bisa ditolak, dihilangkan dengan lawannya. Penyakit panas dengan sesuatu yang dingin. Penyakit kedinginan dengan sesuatu yang menghangatkan. Penyakit kekurangan ditambah. Kelebihan vitamin dikurangi dan seterusnya. Dengan lawan. Wa huwa yuqawwi bimithli sadadi. Maka penyebab kesehatan akan bisa semakin sehat dengan sebab yang sama dan sejenis. Dan penyakit bisa dihilangkan dengan lawan-lawannya. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, lawannya kesesatan adalah petunjuk hidayah. Lawannya kebodohan adalah ilmu. Dan lawannya syahwat adalah sabar dan iman. Yani kalau dia sabar, saya akan mendapatkan dari Allah yang lebih nikmat dari ini kalau saya sabar. Allah janjikan yaumul qiyamah darul qarar, negeri yang kekal yang tidak akan ada habisnya, yang terus menerus khalidina fiha. Demikian. Maka apa yang dikatakan dari penyakit-penyakit hati hampir sama dengan penyakit-penyakit badan. Penyakit hati disebabkan dari dua sisi, kekurangan yang ada di dalamnya, kekurangan vitamin. Sama seperti penyakit badan, kekurangan vitamin. Adapun penyakit hati, kurang penyakit vitaminnya adalah ilmu dan iman. Sedangkan badan tentunya kalian lebih tahu dalam masalah ini. Demikian pula yang dari luar, gangguan-gangguan dari luar. Kalau yang dikatakan penyakit badan itu gangguan dari luarnya, bisa perkara-perkara yang menambah sakitnya, kadang-kadang air menambah sakit, maka jangan berwudu, tayamum sajalah. Kadang sesuatu menambah sakit, maka jangan kamu makan. Kadang makanan tertentu menambah kamu penyakitnya, maka kata dokter, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Ini faktor dari luar. Demikian pula hati. Kadang dari luar penyakitnya, maka diperingatkan, hati-hati. Jangan dengarkan perkara yang akan merusak hatimu. Yaitu ucapan-ucapan syubhat dari ahlul bala. Jangan kamu makan perkara yang haram, akan merusak hatimu. Jangan langgar perintah Allah, akan merusak hatimu. Jangan bermaksiat. Jangan kamu berbuat perkara-perkara yang menyelisih sunnah. Bid'ah-bid'ah, akan merusak hatimu dan seterusnya. Semua terpaksa dari luar. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Sa'ad ibn Khayyim rahimahullah, dan masalah kesehatan dan penyakit pada hati lebih besar, lebih tinggi daripada perkara kesehatan dan penyakit pada badan. Cuma sayangnya manusia ini aneh. Perkara badan dipentingkan, perkara hati dilupakan. Perkara badan, sedikit ada perubahan, langsung ke dokter. Ke dokter saya merasakan ada sesuatu yang gak enak di badan saya. Masya Allah, sangat perhatiannya pada badannya. Tapi hatinya, ketika sakit dibiarkan. Bertambah parah dibiarkan. Bertambah rusak dibiarkan. Sampai akhirnya dia binasa, hatinya sudah mati. Terlambat. Gak bisa diobati lagi. Sudah dikatakan, khatamallah ala qulubihim. Kenapa? Kok badan diperhatikan, tapi hati tidak perhatikan? Padahal hati lebih penting pada badan. Lebih penting daripada badan kita ini. Badan sakit, walaupun sampai mati, insya Allah kalau husnul khatimah, akan mendapatkan kebaikan dalam jannah. Kalau husnul khatimah, sakit parah, berobatnya sekedar saja. Tidak terlalu, ngebu-ngebu sampai kesana kemarinnya. Sehingga sampai semakin parah, meninggal. Kalau meninggalnya dalam keadaan iman, meninggalnya dalam keadaan baik, husnul khotimah, dikuburnya dalam keadaan baik, raudhatun min riyadil jannah, dibangkitkan dalam keadaan baik, di padang mahsyar dalam keadaan dilindungi oleh Allah, dihisab dengan hisab yang mudah, kemudian masuk jannah dengan keridhaan Allah. Masya Allah. Itu badan. Kalaupun sampai binasa seperti itu. Tetapi hati, kalau sakit kemudian mati, maka sakitnya tidak hanya di dunia. Dunianya dia tidak akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan. Terus dalam keadaan gelisah. Sampai ujungnya bunuh diri. Itu pun tidak berakhir. Matinya dalam su'ul khatimah. Dan dikuburnya hufratun min hufarin nar. Belumbang dari belumbang neraka. Dan dibangkitkan dalam keadaan dia sengsara. Dan kemudian di padang mahsyarnya dia tidak dinaungi oleh Allah. Ketika orang-orang beriman, yudhilluhum Allah. Lau yawma la dhilla illa dhilluh. Dan ketika dia hisab, mengerikan. Dan kemudian dia diterumuskan ke dalam api neraka jahannam. Tidak berakhir. Kejelekan penyakitnya, sakitnya terus-menerus bertambah. Sampai yang paling sakitnya adalah dalam neraka. Apakah penyakit yang seperti ini dilupakan? Kemudian penyakit badan yang efeknya sangat kecil dan sementara cuma di dunia saja. Sangat diperhatikan. Terbalik. Walaupun penyakit di dunia ini, penyakit badan memang disuruh untuk diperhatikan. Ketika ada seorang A'rabi, seorang dari Arab Gunung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ana tadawa. Ya Rasulullah, apakah kami perlu berobat? Dijawab oleh Rasulullah SAW, ayuhan nas. Tadawau, berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan satu penyakit kecuali Allah meletakkan obatnya. Disuruh. Tetapi hati lebih-lebih lagi. Allah sebutkan berkali-kali dalam Al-Quran, shifaa'un lima fis sudur, shifaa'un linnas. Ya ayyuhannas, wahai manusia, sesungguhnya ini mau'izah dari Rabb kalian, penyembuh untuk hati kalian, menyembuhkan untuk hati-hati kalian. Kemudian yang dikasih obat oleh Allah enggak mau. Saya tidak peduli. Sombong banget. Allah kasih sesuatu yang baik untuk mengobati hati kalian. Kalian tidak peduli. Tapi dokter di ujung dunia kamu kejar. Ada dokter istimewa di negeri Anu, di negeri Fulani. Sampai ke Jerman, sampai ke Australia, sampai ke sana kemari. Untuk mencari dokter yang baik. Padahal Asy-Syafi huwallah, yang maha penyembuh hanya Allah SWT. Dan Allah menawarkan obat hati. Tidak diperhatikan. Allah SWT menyampaikan, Rasulullah menyampaikan pada kita, kaum muslimin membacanya di mimbar-mimbar, dan kaum muslimin para dai membacakannya, menuliskannya di buku-buku mereka, dan dibacakan pula oleh imam-imam di masjid-masjid. Tapi tidak ada yang mau kemudian, alhamdulillah, saya menemukan obat untuk hati. Tidak ada. Sangat sedikitnya. Rasulullah SAW al-afiyah, Rasulullah hidayah, wa rahmah, wa Rasulullah ta'ala ya jalan minal ladzina yastamil al-khayr, qawla fayata min ahsanah. آمين وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك